Mitra bisnis, sebagai aparat hukum yang berada dalam posisi terdepan dalam berinteraksi dengan masyarakat, kinerja polisi sering menjadi sorotan. Keberhasilan polisi dalam menangani berbagai kasus besar seringkali tenggelam oleh perilaku sebagian oknum yang memanfaatkan kewenangannya untuk menekan masyarakat yang lemah. Masyarakat bisa melihat, koruptor bisa lepas dan bebas, tapi pencuri sepasang sendal atau pencuri 3 kilo buah coklat langsung dimasukkan penjara. Bahkan ada seorang pria buta huruf yang harus dipenjara karena dianggap menyebabkan kematian istrinya dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Sementara, si penabrak yang menggunakan mobil justru tidak dikenakan hukuman apapun. Tak heran kalau kemudian polisi sering dituduh berpihak pada mereka yang punya uang atau kekuasaan saja. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan artis dan presenter TV Donna Agnesia. Mbak Donna, bagaimana komentar Anda terhadap kinerja polisi kita? Aku pikir sih sistemnya sudah benar, sudah bagus. Cuma sekarang manusianya aja yang melakukannya kadang-kadang berlebihan, kadang justru kurang dari sistem yang mestinya udah ada, kadang tidak sesuai gitu dengan peraturannya sendiri atau dengan sistemnya sendiri. Tapi nggak semua polisi juga selalu akhirnya melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Tapi balik lagi bahwa polisi juga manusia, pasti pernah bikin salah juga. Dan aku lihat sejauh ini sudah cukup baik. Cuma memang banyak yang harus dibenahi. Bagaimana dengan anggapan mudah disuap, Mbak? Iya, sebenarnya kalau ada korupsi sih memang satu hal yang sangat membudaya di Indonesia. Bukan hanya polisi saja, tapi hampir semua instansi, hampir semua jawatan istilahnya pasti ada yang melakukan korupsi. Kalau orang bilang daerah basah atau apa, ya mungkin di situ. Karena mereka punya kesempatan untuk melakukan korupsi atau untuk disogok atau apa, kayak gitu. Cuma nggak semua orang yang ada di instansi polisi itu, banyak juga kok orang-orang yang masih jujur. Masyarakat kita kadang-kadang tidak mau susah, karena mungkin juga sudah terbiasa dari zaman dulunya dan sangat sulit sekarang untuk merubah cara pandang masyarakat Indonesia sendiri. Kalau bisa didapatkan dengan mudah, bisa dipermudah, kenapa mesti dipersulit? Jadi cara berpikir seperti itu yang akhirnya memicu orang-orang atau oknum-oknum untuk melakukan tindak korupsi atau untuk melakukan tindakan sogok-menyogok, kayak gitu. Apakah berlebihan harapan masyarakat agar polisi jadi lebih baik? Harusnya sih bisa ya, karena untuk menjadi seorang polisi juga sangat tidak mudah. Banyak sekali tes yang harus dilewati, apalagi generasi-generasi muda yang pada saat menjadi polisi sudah lebih tahu lagi mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Dan mereka pastinya punya niat yang bukan hanya berpikir bahwa kalau jadi polisi enak nanti bisa korupsi atau banyak uang atau apa, tapi enggak lah. Aku pikir orang manajemen sekarang kan pengen yang Indonesia nantinya jadi lebih baik dan mungkin tentu membalikan lagi kepercayaan masyarakat kepada polisi itu sangat penting, karena bisa bilang polisi itu kan pengayom masyarakat. Jadi siapa lagi kita mau ngadu kemana lagi atau kita mau minta perlindungan dari mana lagi kalau bukan dari polisi. Jadi aku pikir generasi-generasi muda sekarang yang akhirnya nanti menjadi polisi pasti lebih sadar lagi bahwa fungsi mereka adalah mengayomi masyarakat. Demikian Donna Agnesia dan saya Rizal Andika.